Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh tasliman katsiran mazida. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. تخطى في الله يملك الله سبحانه وتعالى. Kita telah masuk pada pembahasan ma yukrahu fis shalah, apa yang dibenci untuk dilakukan ketika sholat. Hal yang pertama yang telah kita ambil adalah mengangkat pandangan ke atas atau ke langit. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yukrahu raf'u basarihi ila sama wa huwa yusalli, dibenci untuk mengangkat pandangannya ke langit ketika dia sedang sholat. Sawa'un fi halil qira'ah au fi hali ruku'ihi au fi hali raf'i minar ruku' au fi ayyi halin minal ahwal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mengangkat pandangan ketika sholat itu dibenci dalam keadaan apapun. Apakah ketika membaca bacaan ayat ataupun surat Al-Fatihah, apakah ketika ruku atau bangkit dari ruku yaitu i'tidal, atau pada semua keadaan, semuanya dibenci. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini bidalilin wa ta'lilin, dengan sebab dan dengan dalil. Dalil yang menunjukkan bahwa mengangkat pandangan ke langit adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya, sebagian lain mengatakan makruh. Itu apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim ila sama' fis shalah aw la tukhtafanna absaruhum. Orang-orang aqwam, kaum akan berhenti mengangkat pandangannya ke langit ketika salat, atau kalau tidak mau berhenti akan diambil pandangan mereka. Di sini ada ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi orang yang ketika salat melihat ke atas. Apakah ketika membaca Al-Fatihah atau yang lainnya? Yang paling sering terjadi barakallahu fikuna adalah mungkin ketika i'tidal, bangkit dari apa? Dari ruku. Ketika mengucapkan sami Allah liman hamidah, pandangannya mengiringi gerakan tubuh, yaitu apa? Dengan memandang ke atas. Ini hal yang tidak diperbolehkan. Walaupun dalam keadaan sedang bangkit dari ruku, tetap pandangan itu fokus ke tempat sujud dia. Tidak berubah ataupun apa? Tidak kemudian melihat ke atas. Baik. Adapun sebabnya kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bi annahu inhirafun 'anil qiblah. Karena hal ini termasuk dari berpaling dari arah kiblat. mengangkat pandangan ke langit ini termasuk dari perpalingan dari arah kiblat, sehingga tidak diperbolehkan. Kemudian apakah batal sholatnya? Kata Syekh, inna sholataka ala khatarin wa amal ithmu fa innaka athimun. Sholatmu itu diambang kebatalan, yaitu apa? Untuk mengatakan batal itu tidak, tetapi apa? Hampir khatarin, pada posisi apa? Pada posisi ambang bahaya. Kemudian apakah berdosa? Kata beliau, fa innaka athimun. Engkau juga berdosa dalam melakukan hal ini. Nah, di sini para kalafi kunna. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengkhabarkan kepada kita bahwa ketika kita salat kemudian kita melihat ke atas, kita terhitung sebagai orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ammal itsmu fa innaka athimun. Begitu kata Syekh rahimahullah taala. Oleh karena itu ketika kita sholat hendaknya kita perhatikan pandangan kita, jangan sampai kita melihat ke atas, karena hal itu adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Yang kedua dari hal yang dibenci, ataupun ini yang ketiga dari hal yang dibenci adalah takhmidu ainai, memejamkan kedua mata. Jadi aturannya ngelihat ke atas enggak boleh, bahasa kita merem juga tidak diperbolehkan, memejamkan mata juga tidak diperbolehkan. Innahu makruhun, hal itu adalah hal yang dibenci. Wa alila dzalika, kenapa sampai hal itu dibenci? Yaitu bi annahu fi'lul yahud fi salatihim, karena hal itu adalah termasuk dari perbuatannya orang-orang Yahudi dalam salat-salat mereka. Orang Yahudi kalau salat itu memejamkan mata, maka kita tidak boleh apa? Mengikuti mereka. Wa nahnu manhiyun 'an tashabbuhi bil kufar minal yahud wa ghairihim la siyama fi sya'airid diniyah. Kita adalah orang-orang yang dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi ataupun yang lainnya. Nah, terlebih lagi pada syiar-syiar agama. Pada permasalahan dunia kita enggak boleh niru-niru mereka. Terlebih lagi dalam masalah apa? Dalam masalah dunia, dalam masalah agama. Dalam masalah agama apa di sini? Orang Yahudi kalau sholat itu memejamkan kedua matanya, merem, maka kita juga tidak diperbolehkan untuk apa? Mengikuti mereka dengan memejamkan kedua mata. Bagaimana kalau satu? Sama. Bagaimana kalau satu? Juga apa? Sama. Memejamkan kedua mata ataupun memejamkan mata ketika sholat adalah hal yang dibenci ataupun hal yang tidak diperkenankan. Kemudian Syekh rahimahullah taala membahas sebuah permasalahan. Terkadang orang merasa kalau sholat dengan memejamkan mata itu lebih khusyuk. Itu apa? Lebih khusyuk. Terkadang apa? Orang demikian. Yadhkuru katsirun minan nas annahu idza ahmada 'ainaihi kana akhsha lahu. Orang sering merasa ketika dia sholat dan memejamkan kedua matanya itu lebih khusyuk. Kata Syekh, wa hadza minasyaiton. Ketahuilah, khusyuknya dia itu adalah dari syaitan. Khusyuknya dia adalah apa? Dari syaitan. Kenapa demikian? Idza ahmada 'ainaihi min ajli ayaf'ala hadzal makruh. Syaitan mendatangkan kekhusyuan dengan engkau memejamkan mata. Di sisi lain, yang tanpa disadari oleh orang yang memejamkan mata ketika sholat adalah apa? Dia telah melakukan hal yang terlarang. Itu apa? Tashabbuh man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita terlarang untuk tashabbuh dengan orang-orang Yahudi. Salah satu bentuknya adalah ketika sholat, yaitu apa? Dengan memejamkan kedua mata ataupun memejamkan mata. Sehingga barakallahu fikum wa barakallahu fikunna, ketika kita ingin dan ingin mendapatkan kekhusyuan dengan sholat, maka carilah cara yang diperbolehkan dan bahkan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan kita khusyuk dalam sholat. Itulah yang harus kita tempuh. Bukan kita mencontoh caranya orang-orang kafir dengan kita memejamkan mata kita atau yang semisalnya. Atau yang semisalnya. Baik. Boleh seseorang memejamkan matanya ketika sholat dengan syarat. Dengan syarat. Apa itu syaratnya? Yaitu bila di hadapannya ada hal-hal yang mengganggu kekhusyuan sholat dia. Misal barakallahu fikunna, lagi sholat jamaah, di depannya ada orang pakai kaos gambar orang ketawa ataupun orang-orang lucu, membuat geli hati kita. Kemudian apa? Kita juga ingin ketawa. Nah, kalau keadaannya demikian, boleh bagi kita untuk memejamkan mata. Tapi kalau di depannya gak ada apa-apa, juga malam sholatnya misal, kemudian kita memejamkan mata, nah ini tidak diperbolehkan. Boleh untuk memejamkan mata dengan ketentuan-ketentuan. Salah satunya adalah bila ataupun ketika di hadapannya ada hal-hal yang menyebabkan kekhusyuan dia hilang. Contohnya apa? Tadi lagi sholat jamaah, depannya ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuannya. Apakah itu bentuknya gambar ataukah itu bentuknya tulisan? Baik. Oleh karena itu barakallahu fikuna, bila kita mau sholat dengan memakai sajadah misalnya, maka perhatikan sajadah kita. Jangan sampai sajadah-sajadah yang bermotif yang mengganggu apa? Pandangan kita. Atau kita mau pakai karpet misalnya, maka perhatikan karpet yang akan kita pakai. Karpet yang mengganggu pandangan kita, karpet yang mengganggu sholat kita, ataukah karpet yang menambah kekhusyuan sholat kita. Apakah boleh sholat pakai karpet atau pakai sajadah? Sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah melakukan perbuatan tersebut. Ketika beliau alaihissalatu wassalam diundang oleh ibunya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, untuk makan. Kemudian apa? Setelah makan, ibunya mempersiapkan tempat untuk sholat Rasul alaihissalatu wassalam. Yang disiapkan itu apa? Sebuah tempat dengan tikar. Tikarnya dibersihkan. Kemudian Rasul alaihissalatu wassalam sholat di atas tikar tersebut. Menunjukkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Intinya barakallahu fikunna, bahwa memejamkan mata ketika sholat, baik satu atau dua-duanya, adalah sesuatu yang dibenci. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan orang Yahudi dalam sholat mereka. Orang Yahudi kalau sholat itu dengan memejamkan mata mereka. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan untuk menirunya. Barakallahu fikunna. Hal selanjutnya yang dibenci untuk dilakukan dalam sholat, yaitu ika'uhu, duduk ika'. Duduk ika'. Duduk ika' ini dengan apa? Dengan banyak bentuk. Kata Syamil, ada beberapa bentuk duduk ika'. Yang pertama, ayufrisa qadamaihi, ay yaj'alu dhahrahuma nahwal ard tsumma jalasa ala akibaihi, wa hadha makruhun. Duduk yang terlarang dalam sholat atau yang dibenci dalam sholat adalah seseorang bisa melihat kakinya, punggung kaki ditidurkan, kemudian duduk di atas kedua tumitnya. Kemudian apa? Duduk di atas kedua tumitnya. Bisa dipegang ya, punggung kaki, kedua-dua punggung kaki, atau bisa dipraktekan kedua punggung kaki ditempelkan ke lantai. Tempelkan ke lantai. Kemudian duduk di atas tumit ataupun duduk di atas kedua tumitnya. Ini duduk yang dibenci. Ini duduk yang dibenci. Jadi kaki kan ada telapak kaki, ada punggung kaki. Nah, punggung kaki ini keduanya ditempelkan ke lantai. Setelah ditempelkan ke lantai, duduknya bukan di atas lantainya, tapi duduknya di atas kedua tumitnya. Kedua tuh tumitnya. Ini dikatakan dengan duduk iqa, kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, ini terlarang karena tiga hal ataupun karena dua sebab. Yang pertama, ini menyerupai duduknya anjing. Ini menyerupai duduknya anjing. Yang kedua, seseorang tidak bisa duduk lama dengan cara duduk ini. Artinya ini duduk yang melelahkan. Ini adalah duduk yang melelahkan. Tapi ini yang pertama, bisa dipahami ya. Kedua punggung telapak kaki, kedua punggung kaki ditempelkan ke lantai, kemudian duduknya di atas tumit. Kemudian duduknya di atas tumit. Baik. Yang kedua, jenis duduk EKA yang kedua. Adapun jenis yang kedua ini, sebagian para ulama mengatakan sunnah, sebagian yang lain mengatakan ini makruh. Ini terjadi khilaf. Sama seperti tadi, bedanya sama seperti tadi, duduknya di atas tumit, cuman kakinya diberdirikan dan yang dijadi tumpuan itu jari-jari kaki. Yang jadi tumpuan itu apa? Jari-jari kaki. Mungkin bisa dipraktikkan di situ. Duduk di atas tumit, kemudian yang jadi tumpuan jari-jari kaki. Telapak kaki dan punggung kaki tidak menempel ke lantai sama sekali. Tidak menempel ke lantai sama sekali. Nah, ini barakallahu fikuna, sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan apa? Makruh. Baik. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan apa? Makruh. Namun wallahu a'lam bisawab, di sini Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah taala lebih memandang bahwa hal itu adalah bukan termasuk dari sunnah. Aktsaru ahli al-'ilm, kebanyakan para ulama memandang wa anna hadza laisa minas sunnah, duduk seperti itu bukan duduk sunnah. Kebanyakan para ulama memandang bahwa duduk seperti itu apa? Bukan termasuk dari duduk sunnah. Dua telah kita sebutkan, duduk EKA. Yang pertama, kedua punggung kaki. Jadi punggung kaki itu apa? Telapak kaki, ada telapak kaki, ada punggung kaki. Nah, kedua punggung kaki ditempelkan ke lantai, kemudian duduk di atas tumit. Ini makruh. Yang kedua, duduk di atas tumit, kemudian yang jadi tumpuan kaki itu jari-jari kaki. Berarti apa? Telapak kaki dan punggung kaki tidak menempel ke lantai sama sekali. Tidak menempel ke lantai sama sekali. Sebenarnya ulama mengatakan ini sunnah, namun mayoritas dan kebanyakan para ulama memandang bahwa ini adalah bukan sunnah ataupun hal yang dibenci. Yang ketiga, di antara duduk EKA adalah seseorang posisinya jongkok ya. Duduk yang ketiga adalah orang jongkok. Setelah jongkok, bagian lutut rendahkan, kemudian duduk di atas tumit. Jongkok kemudian duduk di atas tumit. Jongkok kemudian duduk di atas tumit. Nah, ini juga apa? Termasuk dari EKA ataupun duduk ya, duduk yang terlarang. Ini kalau majelisnya di sini adalah ar-rijal, itu ikhwah, kita bisa contohkan bagaimana duduk-duduk yang disebutkan oleh Syaikhul rahimahullah taala yang terlarang. Jongkok yang terakhir ataupun yang ketiga yang dibawakan oleh Syaikhul rahimahullah taala adalah orang jongkok, kemudian apa? Dia duduk di atas tumitnya. Bisa dipahami ya? Berarti kalau jongkok kan lutut berada di atas. Kemudian ketika dia duduk di atas tumitnya, berarti kaki didoyongkan ke depan. Kaki didoyongkan ke depan. Nah, ini adalah duduk yang sangat terlarang. Ini duduk yang sangat terlarang dalam sholat ya. Ini duduk dalam sholat yang tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyatakan atau dalam sebuah hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam naha an ika'ain an ika'a ka ika'il kalb. Rasulullah SAW melarang duduk ika'a seperti duduk ika'anya anjing. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, barakallahu fikunna. Asy'am bin Thaymin rahimahullah ta'ala membawa tiga contoh atau tiga bentuk duduk ika'a. Saya ulangi. Yang pertama, kedua punggung kaki ditempelkan ke lantai, kemudian duduknya di atas tumitnya. Di atas tuh tumit. Yang kedua, duduk di atas tumit, kaki diberdirikan dan yang dijadikan sebagai tumpuan ujung jari. Yang jadi tumpuan apa? Ujung jari. Jadi kakinya berdiri, telapak kaki dan punggung kaki tidak menempel ke lantai sama sekali, kemudian apa? Tumitnya diduduki. Yang ketiga adalah seorang jongkok, kemudian kakinya dicondongkan ke depan, setelah itu dia duduk di atas tumitnya. Berarti telapak kaki dan punggung kaki tidak menempel ke lantai sama sekali. Tidak menempel ke lantai sama sekali. Yang jadi tumpuan total itu jari-jari kaki saja. Yang jadi tumpuan total itu jari-jari kaki saja. Kalau yang kedua, tumpuannya lutut dengan apa? Jari-jari kaki. Adapun yang ketiga, hanya jari-jari kaki saja. Yang paling terlarang itu yang ketiga. Yang paling terlarang itu adalah yang ketiga. Wallahu a'lam. Kita tidak boleh melakukan duduk tersebut. Ketika apa duduk seperti ini terlarang? Banyak. Yaitu ketika kita duduk. Ketika kita apa? Duduk dalam sholat. Apakah itu duduk di antara dua sujud, ataukah itu duduk istirahah? Itu apa? Duduk mau bangkit berdiri. Sujud pertama Allahu Akbar, kemudian i'tidal Allahu Akbar, duduk. Ini duduk ika enggak boleh di sini. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar, kemudian bangkit dari sujud Allahu Akbar, mau berdiri. Nah, di sini barakallahu fikuna, duduk ika di sini enggak boleh. Jadi ketika kita mau berdiri, ketika kita mau berdiri, gerakannya kita perhatikan. Ini kan pada posisi ada duduk istiroha. Ketika kita apa? Duduk istiroha. Nah, ketika kita mau berdiri, kita melakukan posisi-posisi tertentu. Di antaranya adalah ika. Kalau kita sampai ika, di antaranya adalah duduk. Kalau kita sampai ika, duduknya, maka kita tidak diperbolehkan atau maka kita terjatuh pada hal yang terlarang. Mau bangkit misalnya barakallahu fikuna, mau berdiri Allahu Akbar, posisi kita seperti apa? Kita lihat posisi kita seperti apa. Kita lihat kalau posisinya ternyata ika, maka sesuatu yang tidak diperbolehkan. Enggak ada anak kecil yang bisa untuk contoh ya. Pokoknya kalau kita mau bangkit dari sujud ke berdiri, itu jangan sampai kita berhenti dalam keadaan tangan kita jadi tumpuan, lutut kita tidak menempel ke lantai, kemudian kita duduk di atas tumit. Itu juga ika, itu juga tidak diperbolehkan. Itu juga apa? Tidak diperbolehkan. Tangan kita tidak apa? Tangan kita bertumpuan di lantai, kemudian apa? Kemudian lutut kita tidak menempel ke lantai. Setelah itu apa? Posisi kita duduk di atas tumit. Kalau kita berhenti di situ, berarti kita sudah ikhah. Berarti kita sudah duduk ikhah. Nah ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bawakan anak kecil. Saya akan taruh di balik tabir dan akan saya posisikan bagaimana duduk EKA yang terlarang. Bagaimana duduk EKA yang terlarang. Ataupun duduk yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan ketika sholat. Tayyib barakallahu fikum. Permasalahan selanjutnya dari hal yang dibenci dalam sholat adalah iftirasu dira'aihi sajidan, menidurkan lengan ketika sujud. Apa itu? Seluruh lengan, lengan itu dari jari tangan sampai siku. Nah ketika kita sujud kemudian lengan kita tempelkan ke seluruh lantai, ini adalah sesuatu yang dibenci. Ini adalah sesuatu yang dibenci. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itadilu sujud wa la yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal qalb." Dan jangan pernah salah satu di antara kalian menidurkan lengannya seperti anjing menidurkan lengannya ketika sujud. Ini barakallahu fikum. Kita sujud misalnya Allahu Akbar, yang kita tempelkan ke lantai itu cuma tujuh saja. Itu cuma tujuh saja. Apa itu? Jari-jari kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan dan jabha. Adapun lengan tidak diperbolehkan untuk ditempelkan ke lantai, ditidurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal qalb. Wala yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal qalb. Dan salah satu di antara kalian ataupun kalian jangan menidurkan kedua lengannya seperti anjing menidurkan kedua lengannya. Kalau kita melihat anjing sedang tiduran atau dihitung tidur apa duduk itu, maka apa? Maka kedua lengannya itu ditempelkan ke lantai ataupun ke tanah, itu tidak diperbolehkan. Jadi barakallahu fikum. Ini permasalahan selanjutnya di antara hal-hal yang dibenci untuk dilakukan dalam sholat. Yang pertama kita ambil adalah meninggalkan sunnah-sunnah sholat dengan sengaja dalam keadaan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang kedua, mengangkat pandangan ke langit, melihat ke atas ketika sholat dalam keadaan apapun. Yang ketiga, duduk ikhah. Dan yang keempat adalah meletakkan ataupun menidurkan seluruh lengannya di lantai. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan ataupun dibenci untuk dilakukan. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian hal selanjutnya di antara hal-hal yang dibenci untuk dilakukan ketika sholat adalah membunyikan jari-jari ketika sholat. Membunyikan jari-jari ketika sholat. Oh, bahasanya ya. Jadi kadang kita itu mainan jari sampai apa? Persendian jari-jari itu apa, Bu? Bunyi, tekluk, tekluk kayak gitu. Nekleki jari gitu ya bahasanya. Kayak gitu. Ah gitu, nekleki jari dalam sholat. Itu enggak boleh. Itu adalah apa? Hal yang dimakruhkan. Kenapa demikian? Li'anna dzalika minal abath. Karena hal itu adalah termasuk dari hal-hal yang sia-sia. Artinya tidak ada manfaatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada manfaatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Termasuk abas, sia-sia. Dan juga mengganggu, membuat was-was, mengganggu yang berada di sebelahnya. Lebih kalau yang di sebelahnya itu orang sensitif. Orang di sebelahnya orang sensitif. Setelah sholat bisa dipukul antumnya. Setelah sholat bisa dipukul atau dimarahi. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang di luar amalan-amalan sholat, sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, al-abas, sia-sia. Membunyikan ataupun mungkin bahasa kita nekleki jari. Tiba-tiba apa? Entah lagi ketika sedekah atau ketika bangkit dari ruku, yaitu ketika i'tidal. Ini juga tidak diperbolehkan. Wallahu alam bisawab. Terkait dengan hal itu juga adalah tasbihuha, yaitu menyilang-nyilangkan jari. Menyilang-nyilangkan jari. Baik. Kedua telapak tangan ditempelkan, kemudian jari-jari disilangkan. Kedua telapak tangan ditempelkan, kemudian jari-jari disilangkan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kapan sih memungkinkan untuk melakukan hal itu? Yang sangat memungkinkan untuk melakukan hal itu adalah biasanya ketika i'tidal. Ketika i'tidal, bangkit dari ruku, menunggu imam sujud. Samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Imam berkata demikian, mau mengatakan rabbana walakal hamd, sudah berdiri. Imam mungkin baca zikir yang lain. Artinya apa? Dia posisinya sedang berdiri. Kemudian sambil menunggu imam sujud, kedua tangannya ditempelkan, kemudian jari-jarinya disilangkan. Nah, ini perkara yang dibenci, tidak diperbolehkan untuk dilakukan di dalam masjid, untuk dilakukan dalam sholat. Ada sebuah hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qasada al-masjida alla yashbakanna baina asabi'ahu. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk masuk ke masjid, maka hendaknya jangan menyilang-nyilangkan jari-jarinya. Terlebih lagi dalam apa? Dalam salat, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tasbih bainal asabi', bagi orang yang hendak ke masjid itu tidak diperkenankan, terlebih lagi ketika seseorang apa? Salat. Menyilang-nyilangkan jari ketika hendak pergi ke masjid itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, terlebih lagi ketika sedang apa? Salat. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Shahihul Jami'. Beliau menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian barakallahu fikuna, di antara hal yang dibenci juga dalam salat adalah ayyakuna hakinan. Posisi dia dalam salat itu menahan buang hajat. Menahan buang hajat. Hakinan itu menahan buang air kecil. Baik. Namun masuk pada permasalahan ini tiga hal. Masuk dalam permasalahan ini adalah tiga hal. apakah itu menahan buang air besar, menahan buang air kecil, atau menahan apa kan kentut, buang angin. Ini semua adalah sesuatu yang dibenci dalam sholat. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan naha anis salati fi hadrati ta'amin aw wa huwa yudafi'ul akhbathan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk salat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan, makanan untuk dia sudah dihidangkan, bukan makanan sudah dihidangkan, makanan untuk dia sudah dihidangkan, atau dia dalam keadaan menahan akhbatan, yaitu buang air kecil ataupun buang air besar. Kenapa demikian? Karena anna fi hadza dararan badaniyan alaihi, karena ada darar, dampak negatifnya bagi orang yang melakukannya. Ada kejelekan bagi orang yang melakukannya, perbuatan, ataupun bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, menahan buang angin ataupun menahan buang air kecil ataupun menahan buang air besar. Ini adalah sesuatu yang akan berdampak negatif pada tubuh dia. Secara khusus adalah apa? Buang air kecil. Secara khusus ini adalah pada buang air kecil ini sangat jelek ataupun berdampak negatif, berdampak jelek bagi tubuh dia. Baik, di sini ada sebuah permasalahan dibawakan oleh Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Bila seseorang telah berwudu, rajulun ala wudu'in wa huwa yudafi'ul baul aw rih, lakin law qada hajatahu lam yakun indahuma yatawaddau bihi, fa hal naqul iqdi hajataka wa tayammam lis shalah aw naqul shalli wa anta mudafi'ul akhbathain. Ada permasalahan lagi gini, barakallahu fikum. Seseorang sudah berwudu, kemudian dia pingin buang air kecil atau pingin buang angin atau pingin buang air besar. Posisi dia, kalau dia buang air kecil, dia tidak punya air lagi untuk berwudu. Kalau dia buang air kecil, dia tidak punya air lagi untuk apa? Berwudu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh dia? Apakah dia sholat dalam keadaan menahan buang air kecil, atau dalam keadaan atau dia buang air kecil dulu, kemudian setelah itu dia tayamum dan menunaikan sholat? Paham ya permasalahannya? Ada seorang sudah berwudu, kemudian setelah itu dia pingin buang air kecil atau pingin buang angin. Kalau dia buang air kecil, berarti batal wudunya. Posisi dia tidak punya air lagi untuk berwudu. Kalau dia buang air kecil, dia batal wudunya, kemudian dia sholat dengan tayamum. Kalau dia tahan, dia sholat dalam keadaan menahan buang air kecil. Mana yang diutamakan? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, iqdi hajataka fatayammam. Buanglah hajamu, yaitu apa? Tadi buang air kecil, kemudian tayamum dan sholat. Tayamum dan sholat. Jadi bukan menahan, oh enggak ada air untuk berwudu, gampang. Caranya gimana? Buang tadi, kemudian apa? Enggak ada air, ya sudah tayamum. Ya sudah tayamum. Tayamum sesuatu yang masyru', disyaratkan. Adapun menahan hajah tadi, menahan buang air kecil adalah sesuatu yang terlarang. Lebih baik melakukan yang disyaratkan daripada melakukan yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini barakallahu fikum, hal yang kita ambil. Insyaallah kita akan tambah hal-hal ataupun kita akan sebutkan hal-hal yang lain terkait dengan hal-hal yang dibenci untuk dilakukan dalam sholat. Dan insyaallah juga pada pertemuan yang akan datang, saya akan bawakan anak kecil untuk mencontohkan duduk ika yang terlarang, atau paling tidak saya akan contohkan kepada salah satu, kemudian apa? Kemudian yang lain yang telah saya contohkan memberitahu ataupun mencontohkan kepada yang lain sehingga tidak ada salah paham dalam masalah memahami duduk ika tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna. Barakallahu fikunna.